بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita melanjutkan, ini adalah pertemuan yang keempat ya dari program daurah fikih kita mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih, ya pertemuan yang keempat. Kita masuk pada bab yang ke-9 dari kitab yang pertama, kitab Butaharah, bab tayammumi, bab tayammum. Ya. Penulis di sini mengatakan wa fihi salah satu dawabit. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Ya. Kalau kita melihat dari sisi pengertian, tayammum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala because di sa'idit thayyib limasil wajhi wal kaffain. Ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menuju atau berniat menggunakan as-sa'id at-tayyib, ya. As-sa'id adalah kullu ma'ala wajhil ardi, semua yang ada di atas permukaan tanah, yakni lapisan tanah yang paling luar, itu namanya adalah as-sa'id. Ya, kalau misalkan dia di tanah pasir, maka berarti lapisan tanah yang paling luar dari bumi ini di padang pasir adalah sa'id, ya. Apabila misalkan dia di tempat kapur, ya, kawasan yang berkapur, maka bagian atas itu walaupun dia kapur, kalau dia di atas permukaan bumi yang paling atas itu juga dikatakan as-sa'id, ya. Kalau di kawasan kita misalkan tanah seperti ini, ya berarti yang paling atas adalah as-sa'id. Jadi as-sa'id adalah kullu ma ala wajil ardi, semua yang ada di atas permukaan atau komponen bumi yang paling atas, itu namanya as-sa'id. Ya. Nah, tadi pengertiannya at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdi sa'idit thayyib, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menuju ke as-sa'id atau thayyib, sa'id yang bagus, limashil wajhi wal kaffaini, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Nah, wa fihi thalathatu dawabit, pada bab ini ada 3 ketentuan. Adzabitul awalu, ketentuan yang pertama, syurutu sihhati tayammumi sittatun. Syarat sahnya tayammum ada 6. Syarat sahnya tayammum ada 6. Yang pertama, an-niyatu niyat. Yang pertama adalah an-niyatu niyat. Ya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi atau tadi pagi ya. Niat adalah seseorang atau al-azmu ala fi'lil ibadah, ada keinginan, ada tekad, azam, keinginan kuat untuk melakukan ibadah, ya. Dan dikatakan niat apabila dia lakukan, dia hadirkan qubailul ibadah, mendekati ibadah, ya. Jadi niat ini harus diperhatikan sebelum kita itu melaksanakan satu ibadah, diamlah sejenak untuk menghadirkan niat itu dalam hati kita, seperti itu. Yang kedua, al-islamu, islam. Syarat sah tayamum yang kedua adalah dia beragama Islam. Ya, kenapa? Karena kalau orang non-muslim itu tidak sah melakukan ibadah apapun dalam Islam, ya. Kemudian yang ketiga, al-aqlu, berakal, ya. Maka kalau orang itu tidak berakal, seperti orang gila misalkan, maka tidak sah tayamumnya. Kemudian yang ke tamyiz, yang keempat tamyiz, ya. Tamyiz dia membedakan, bisa membedakan antara adat rutinitas dengan ibadah. Dan sudah kita terangkan juga bahwa usia minimal tamyiz adalah 7 tahun, ya. Walaupun sebetulnya yang menjadi barometer adalah kemampuan dia di dalam memahami pertanyaan dan kesesuaian dia di dalam menjawab pertanyaan itu. Kalau dia ditanya kemudian dia bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya, sesuai, ya, walaupun kadang jawabannya tidak benar, tapi dia sudah faham. Makanya dikatakan fahmus soal, memahami pertanyaan, waradul jawab, dan bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, tapi usia biasanya 7 tahun sebagaimana dikatakan Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahkan boleh mengatakan di bawah 7 tahun mungkin orang itu sudah usia tamyiz, ya. Akan tetapi sangat jarang, makanya al-ibrah bil ghalib, ya, yang dianggap yang menjadi sandaran itu adalah dominasi dari kasus, ya. Rata-rata di atas 7 tahun. Yang kelima, in'idamul ma'au ta'azzuru istimalihi, ya. Yang kelima, in'idabul ma'i, tidak adanya air. Au ta'azzuru istimalihi, atau ada uzur tidak bisa menggunakannya. Ya, tidak ada air atau ada uzur tidak bisa menggunakannya. Nah, ini syarat yang kedua, tidak ada air. Ya, syarat yang kedua, tidak ada air. Au ta'azzuru istimalihi, atau ada uzur tidak bisa menggunakannya. Jadi misalkan apa itu namanya, dia tidak ada air, pertama dia harus mencari dulu di sekelilingnya. Ya, dia harus mencari dulu di sekelilingnya. Nah, di sini kadang kalimat dia mencari dulu di sekelilingnya itu batasannya itu bagaimana? Nah, di sini para ulama rahimahumullah berbeda pendapat, ya. Wa indal Hanabila, dan menurut ulama-ulama Hanabila, ulama-ulama Hambali, yatlubuhu fi ma qaruba minhu 'adatan. Dia mencari, ya, dia mencari air yang paling dekat dengan posisinya secara adat, ya. Jadi secara adat artinya secara penilaian di tengah masyarakat itu dianggap dekat. Karena memang masalah adat ini kita sering, ya, kayak kemarin sesuai adat. Memang adat itu kadang dijadikan pertimbangan di dalam hukum-hukum syariah, ya. Tapi yang dimaksudkan dengan adat di sini adalah kebiasaan yang dimubahkan atau dibolehkan dalam syariah. Kalau adat itu pada asalnya sudah haram, maka tidak bisa dipakai. Kalau ada perintah dalam syariat yang sifatnya itu tidak memberikan batasan konkret, maka adat itu biasanya dijadikan sebagai standar. Nah, baik, kita lanjutkan. Dia mencari sekitar tempat dia yang dianggap dekat secara adat. Ya, tentu setiap masyarakat berbeda-beda, setiap waktu berbeda-beda, ya. Mungkin saja di zaman kita ini kawasan Kendal Kota situ 1,5 kilo di pusat kota situ itu dekat, ya. Itu dekat, mungkin bagi kita itu dekat, tapi bagi zaman dahulu jauh, kan, karena dia harus jalan kaki, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Kita masuk ke alun-alun kan paling 5 menit, ya. Kalau ngebut 3 menit aja sampai. Ya, tapi kalau zaman dahulu ya mau ngebut aja tetap setengah jam baru sampai sana. Gitu, ya. Jadi dia cari yang lokasi terdekat dengan posisi dia, dan dekat atau jauh itu tidak dilihat dari sisi kilometer berapa, tapi dari sisi masyarakat itu mandang kalau ke sana itu untuk cari air, waduh apa cerdak gitu loh. Baik, selanjutnya au ta'azzuru istimalihi, atau ada uzur untuk tidak bisa, atau ada uzur tidak bisa memanfaatkannya. Air itu ada. Ya, air itu ada, tapi ada uzur. Ada alasannya dibenarkan oleh syariah dia tidak bisa menggunakannya. Seperti misalkan sakit, ya. Sakit. Atau misalkan dingin. Ada airnya. Ya, tapi ada uzur dia enggak bisa memakainya karena apa? Karena dingin sangat. Nah, dan Syaikhul Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulahasul Fiqhi beliau mengatakan dingin dan tidak bisa untuk menghangatkannya. Kalau misalkan ada air dingin tapi dia masih bisa menghangatkannya, maka tidak boleh bertayamum. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ada faedah yang bagus dari beberapa ulama. Au ta'adzara istimaluhu, atau tidak mungkin menggunakannya. Nah, sekarang begini, ada in'idamu al-ma, tidak ada air. Oke, jelas, tidak ada air. Kita cari-cari sekitar kita, tidak ada air. Kemudian setelah itu kita bertayamum, benar-benar tidak ada air. Sekarang kalau airnya ada tapi tidak cukup, ya, air ada tapi tidak cukup. Nah, bagaimana ini? Kalau seperti itu berarti dia wudu secukupnya, ya, sampai mana dia wudunya. Kemudian setelah kering dia bertayamum. Misalkan hanya cukup sampai tangan saja, tidak bisa untuk mengusap kepala, tidak bisa membasuh kaki, maka ya sudah, pakai sesuai dengan kadar kesanggupannya, ya, sesuai dengan kadar ukuran airnya. Kalau air sudah habis, tunggu kering, setelah itu dia bertayamum. Ya, karena tidak mungkin dia belum kering kok langsung bertayamum, lah kayak apa? Seperti itu. Demikian pula ta'adzur istimaluhu, ta'adzur istimalihi, ada uzur tidak bisa memakainya. Ya, maksudnya apa? Ini ada uzur secara total. Secara total enggak bisa memakai. Ya, misalkan dokter melarang, enggak bisa Pak pakai air. Terus gimana? Ya tayamum saja. Ya, karena kalau Anda pakai air, wah Anda malah tambah sakit nanti. Ya. Nah, atau misalkan ada uzur menggunakan sebagian. Artinya sebagian anggota tubuh kita itu tidak bisa diguyur air. Ya, di sini ada apa itu namanya? Pernyataan, penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kalau masih mungkin bagi dia untuk memakai perban dan mengusap di atas perban, maka dia mengusap di atas perban pada bagian yang tidak bisa dipasuk. Misalkan dia berwudu atau misalkan dia mandi janabah. Ya, ada bagian yang tidak bisa terkena basahan air. Ya, tapi bisa diusap. Mengusap jabirah tadi ya, mengusap jabirah. Nah, bisa diusap, maka dilakukan pengusapan. Tapi kalau dokter pun mengatakan, "Pak, bahkan mengusap pun juga enggak boleh." Nah, baru setelah itu dia bertayamum. Yang lain dia wudu, kemudian yang tidak bisa untuk dibasuh, tidak bisa untuk diusap, dia tayamumi. Yang dimaksud dia tayamumi dan bukan dia ngambil debu kemudian dioles-oles di perbannya, tapi dia tayamum dengan kaifiat tayamum yang nanti akan dijelaskan insyaallah. Itu ya, ini penjelasan inidamu al-ma'i au ta'azzuru istimalihi, tidak ada air atau ada uzur tidak bisa menggunakannya. Baik, kemudian yang keenam, ayyakuna bisu'idin tahirin lahu gubar. Ya. Menggunakan su'id tahir. Menggunakan su'id ya. Tadi sudah kita terangkan su'id adalah kullu makana ala wajhil ardi. Ya, semua komponen tanah yang ada di apa itu namanya? Lapisan tanah paling tinggi. Ya, semua yang berasal dari tanah gitu ya, mungkin ya lebih tepatnya. Semua yang berasal dari tanah yang merupakan komponen bumi yang paling tinggi. Kan bumi kita itu kan komponennya kan paling atas, kemudian bawah, bawah, bawah gitu kan. Nah itu yang paling atas itu namanya soid. Namanya soid. Sekali lagi, kalau di tanah kita yang paling atas itu yaitu soid. Nanti di padang pasir yang paling atas itu yaitu ya soid gitu loh. Kemudian misalkan di kawasan Bukit Kapur. Kawasan Bukit Kapur yang paling atas itu ya soid, ya. Tapi misalkan di kawasan debu ya, yang paling atas yaitu soid namanya. Kemudian lahu gubar, yang memiliki gubar. Gubar itu apa? Gubar itu debu. Ya, gubar itu debu. Jadi kalau dia enggak ada debu, itu enggak bisa dipakai tayamum. Ya. Oleh karena itulah ada satu masalah biasanya gini. Misalkan ada seseorang di pesawat. Ya, dia mau sholat. Kalau dia nunggu sampai ke bandara, maka sholat akan keluar waktunya. Dan ini sholat yang tidak bisa untuk dijamak. Kalau bisa untuk dijamak, maka dia nanti nunggu sampai turun, kemudian dia sholat dengan jamak takhir. Ya. Kalau tidak bisa dijamak atau misalkan perjalanan yang jauh, bahkan untuk sholat yang kedua pun tidak sampai, gitu kan? Dia harus sholat di atas pesawat. Nah, sementara di sana di pesawat tersebut tidak ada air, ya. Atau misalkan ada air tapi penggunaannya lain. Makanya tadi mungkin saya tambahkan tidak ada air, ya. Kadang airnya itu ada tapi air itu dimanfaatkan untuk minum misalkan. Ya, air itu dimanfaatkan untuk minum anak Adam atau dimanfaatkan untuk minum binatang ternak yang muharram. Binatang ternak yang dia itu boleh untuk diternakkan. Ya. Karena di sana ada binatang yang dikatakan binatang itu tidak dimuliakan. Seperti anjing, kelaparan, kehausan, ada air dia tetap kita pakai gitu loh. Tapi kemudian kalau ada kucing, kemudian ada kuda, binatang-binatang yang dalam syariah itu tidak dihinakan, maka seandainya air itu hanya bisa digunakan untuk minum binatang itu, maka diprioritaskan untuk mereka. Kemudian kita tayamum. Nah, sekarang kita kembali. Ketika misalkan di pesawat, airnya ada, tapi air itu pemanfaatannya tidak bisa dipakai untuk berwudu, ya, karena keterbatasan air. Nah, terus di situ apakah kita tayamum? Apakah kita tayamum? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di pesawat itu tidak mungkin ada debu, gitu kan? Karena di pesawat tidak mungkin ada debu. Termasuk juga misalkan di rumah sakit yang ruangannya itu setiap saat ada penyedot debu, nggak ada debu lah. Jadi kalau kita tempelkan di tembok atau di kursi pesawat, itu tidak ada debu yang nempel. Nah, maka kalau seperti itu, dia tidak tayamum. Dia dihukumi sebagai orang yang disebut faqidut tahuraini, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Ya, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Apa itu? Air dan debu. Nah, orang yang seperti ini, dia sholat sebagaimana normalnya, walaupun tanpa bersuci. Gitu ya. Ini namanya faqidu at-tahuraini. Dia enggak dapat air, dia juga enggak dapat debu. Atau misalkan dia tidak bisa menggunakan air, juga tidak bisa menggunakan debu. Ya, tidak bisa menggunakan air atau tidak bisa menggunakan debu. Baik, jelas ya? Az-zabitu tsani, ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua. Furudu tayammumi salasatun. Ya. Furud tayammum ada tiga. Istilah furud, ya. Istilah furud itu sama dengan istilah rukun. Sehingga dia wajib untuk dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka batal ibadahnya. Furudu tayammumi salasatun. Furud tayammum itu ada tiga. Yang pertama, mashul wajhi, mengusap wajah. Yang pertama, mengusap wajah. Ya, yang kedua, mashul yadaini ila rozghaini, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, al-muwalatu bersambung. Ya, muwala itu apa? Bersambung, berkesinambungan antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya. Ya, tidak boleh ada jeda yang lama. Tidak boleh ada jeda yang lama. Baik. Di sini tidak diterangkan kaifiat atau tata cara bertayamum. Tapi kalau kita jelaskan, tayamum ini yang pertama kali dia lakukan adalah memukulkan tangan, ya. Ya, pertama yang dia lakukan adalah memukulkan kedua telapak tangan ke bagian yang ada debu. Ya, setelah dipukulkan, dia lihat kalau misalkan banyak debu yang menempel, maka dia bisa minimalisirkan dengan cara ditiup atau dengan cara dikepukkan satu sama lain. Nah, baru setelah itu dia mengusap wajahnya. Dia mengusap wajah. Setelah dia mengusap wajah, ya. Setelah dia mengusap wajah, baru dia mengusap punggung tangannya. Ya, mengusap punggung tangannya. Misalkan ini kanan, ini kiri. Ya, jadi yang diusap ini punggungnya. Ya, kan kita mendahulukan yang kanan dulu, kan? Ya, ini kemudian gini, sudah selesai. Dan terus yang dalam gimana? Apa enggak perlu gini? Enggak perlu, karena yang dalam sudah kena tanah, ya. Jadi dia ini kemudian kalau ada banyak dia bersihkan sedikit. Setelah itu wajah, setelah itu telapak tangan kanan, setelah itu kiri. Seperti itu tata caranya. Kemudian selanjutnya adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga, nawaqidu tayammumi salasatun, pembatal tayammum itu ada tiga. Pembatal tayammum ada tiga. Yang pertama, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembatal wudu ada enam. Jadi semua pembatal wudu adalah pembatal tayammum. Pembatal tayammum yang pertama, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Dan pembatal wudu itu ada enam. Ya, keluar sesuatu dari dua jalan, hilangnya akal atau hilangnya kesadaran, ya, karena pingsan atau tidur yang nyenyak. Kemudian ini halaman 17, ya, kalau mau lihat. Kemudian yang ketiga, masul farji bibatinil kaf, mengusap kemaluan dengan bagian dalam tangan. Kemudian makan daging unta. Kemudian yang kelima, bertemunya dua khitan. Dan yang keenam, ridda, murtad. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wujudul ma, adanya air. Adanya air, maksudnya ketika dia itu bertayamum dengan sebab tidak ada air. Seandainya sudah ada air, maka tayamumnya batal. Tayamumnya apa? Batal. Ya, demikian pula selanjutnya adalah zawalul mubih, hilangnya uzur yang membolehkan dia bertayamum. Hilangnya uzur yang membolehkannya bertayamum. Ya, tadi kan ada air, tapi ada uzur sehingga dia tidak bisa bertayamum. Nah, ini uzurnya sudah enggak ada, hilang. Nah, ini jadi batal tayamumnya. Baik, nah, ada masalah. Kalau misalkan dia itu apa itu namanya? Kalau misalkan dia sedang sholat, ya, kemudian ada air. Jadi dapat air kekeringan, enggak ada air. Kemudian ada air dan air itu bisa dimanfaatkan untuk minum, cukup ya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk berwudu. Lah pas dia sholat, ada misalkan dari apa tuh, badan penanggulangan bencana itu ya. Sekarang ada informasi, wah ini, ada air, ada info, ada lewat masjid, ada air. Sementara dia sedang sholat. Ya, bagaimana ini? Nah, di sini ada pernyataan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwasanya sholatnya itu batal. Ya, dengar ini ada air bisa untuk dipakai berwudu. Dia sedang sholat, walaupun rokaat keempat, sholatnya batal. Ya, dia berwudu, kemudian dia mengulang sholat dari awal. Jadi gitu ya. Termasuk juga misalkan zawalul mubih tadi, hal yang membolehkan dia untuk bertayamum hilang. Ya, ada air, tapi dia ada uzur untuk tidak menggunakan air sehingga dia tayamum. Misalkan apa? Misalkan dingin. Ya, dingin tidak ada yang bisa digunakan untuk menghangatkan karena gas mat habis. Lah, tiba-tiba pas dia sholat, temannya mengatakan, "Woi, ini aku sentuh gas iki, iso ge masak." Wah, udah. Kenapa? Zawalul mubih. Hal yang membolehkan dia bertayamum sudah hilang. Apa yang membolehkan dia tayamum? Ada air, dia enggak bisa pakai karena dingin. Kondisi seperti itu dia boleh tayamum karena enggak ada yang bisa digunakan menghangatkan. Ketika sudah ada yang bisa digunakan untuk menghangatkan, berarti hal yang membolehkan dia bertayamum tidak ada atau sudah hilang. Maka saat dia sholat, batal sholatnya. Dia harus berwudu, kemudian dia mengulang sholatnya dari awal. Nah, tapi kalau dia mendapatkan air setelah sholat selesai, fala i'adata alaihi, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Gitu ya. Misalkan sudah selesai, kemudian ada mobil tangki membawa air, ini bisa dipakai berwudu, Pak. Ya sudah, kita tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholat. Seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya bab yang ke-10, babu izalatin najasati. Bab menghilangkan najis. Ya, nah, bab izalatu an-najasati, kalau kita lihat dalam penjelasan Syekh Nur bin Sya'lan hafizahullah taala, beliau menekankan bahwasanya najis itu tidak mesti dihilangkan. Artinya najis itu bisa hilang sendiri. Ya. Bisa hilang sendiri. Oleh karena itulah dalam dhabat yang pertama kita baca ya, wa fihi arba'atu dhawabit. Pada bab ini ada 4 ketentuan. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, an-najasatu ainun mustaqdaratun syar'an yazulu hukmuha bizawaliha walau bighairi ma'in. Halaman 24 ya. Di dalam cetakan buku halaman 24. Adzabitul awwalu, ketentuan yang pertama, an-najasatu, najis itu adalah ainun mustaqdaratun syar'an. Adalah ain, benda. Ya, benda ada fisiknya. Kalau ain berarti ada fisiknya. Ya. Ainun mustaqdaratun, yang dianggap kotor oleh syariah. Ya. Banyak hal yang kita anggap kotor. Mustaqdarah itu bisa diterjemahkan kotor, bisa diterjemahkan menjijikkan. Ya. Tapi yang menganggap kotor atau menjijikkan adalah syariah. Karena banyak hal yang kita anggap kotor, banyak hal yang kita anggap menjijikkan, tapi nyatanya tidak dianggap najis oleh syariah. Ya. Jadi pengertian najis adalah benda yang dianggap kotor atau menjijikkan oleh syariah, bukan oleh setiap orang. Sehingga kita tidak bisa menggunakan kaidah sesuatu yang menjijikkan berarti najis, ya. Contohnya misalkan ludah, ludah itu menjijikkan tapi tidak najis. Termasuk juga mani, mani itu menjijikkan tapi juga tidak najis, ya. Termasuk juga kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya. Ya, indal Hanabila, menurut ulama Hanabila Hambali, itu tidak najis. Jadi kotoran binatang yang dagingnya bisa dimakan. Contohnya sapi, contohnya kambing, itu kotorannya tidak najis. Baik buang air besarnya atau kencingnya itu tidak najis, ya. Kenapa alasannya apa? Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ada orang yang uroniyin itu, ya. Uroniyin itu mereka itu adalah orang-orang yang sedang menderita penyakit tertentu. Lalu Nabi menyuruh untuk meminum susu dan juga air kencing unta, ya. Nah, kemudian di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk, atau pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan dia untuk meminum air kencing unta. Kalau itu najis, tidak boleh untuk diminum. Nanti kita akan sampai pada pembahasan al-at'imah atau pembahasan tentang bab makanan, kitab makanan di bagian akhir kitab fikih ini. Itu diantara yang halal untuk dimakan syaratnya adalah dia suci. Kalau najis nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi. Ya. Jadi ini Nabi memerintahkan dia untuk mengkonsumsi, maka ini menunjukkan ini suci. Kalau ada yang beralasan bukan seperti itu karena darurat untuk pengobatan. Baik, seandainya diterima hal itu, maka perlu diketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan bagian yang menetes dari kencing unta tersebut harus dibersihkan. Karena pasti ketika orang minum itu ada air yang keluar mulut, kemudian yang ke jenggot, ya. Kemudian pas ketika dia mengambil air kencingnya pasti sampai ke tangan. Nabi tidak memerintahkan untuk membersihkan. Ini menunjukkan bahwa itu tidak najis. Jadi kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya itu tidak najis. Walaupun mungkin dalam madzhab yang lain itu dikatakan najis, tapi ini wallahu alam yang lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian kita anggap, ya. Jadi ainun mustaqdaratun syar'an. Najis adalah benda yang dianggap kotor atau menjijikkan oleh syariah. Seperti itu. Tidak setiap orang menganggap kotor itu dikatakan najis. Yazulu hukmuha bizawaliha. Akan hilang hukumnya, yakni hukum dia sebagai najis, ya, dengan hilangnya benda tersebut. Jadi dia itu dihukumi najis ketika bendanya itu hilang, maka sudah tidak dikatakan najis lagi. Walau bighairi ma'in, walaupun bukan dengan menggunakan air. Jadi misalkan nih ada najis, ya. Ada najis di pakaian kita. Kemudian najis itu setelah 3 hari hilang. Enggak ada bendanya. Misalkan kompolan ya. Dikencingi anak, ya. Kemudian kita lupa untuk mencuci. Sampai berhari-hari kita lihat sudah enggak ada bekasnya. Baunya enggak ada, warnanya enggak ada, rasanya juga enggak ada. Gitu, ya. Karena dengan bau, rasa, dan bekas ini kita tahu itu bendanya masih ada. Ini sudah enggak ada. Maka berarti sudah tidak najis lagi. Karena tadi, ya, yazulu hukmuha bizawaliha. Hukum itu hukum kenajisan itu hilang dengan sebab benda yang najis itu hilang. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal ini, kadang tidak perlu bagi kita untuk membersihkannya. Kalau dia hilang, dianggap sudah hilang najisnya, adalah kisah tentang anjing-anjing yang terbiasa keluar masuk Masjid Nabawi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, ya. Di situ Ibnu Umar mengatakan, kuntu abitu fil masjid fi ahdi Rasulillah. Aku dulu bermalam di masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanatil kelabu tabulu. Dan anjing itu, jadi Ibnu Umar biasa bermalam di masjid Nabi. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa orang itu bermalam di masjid itu biasa, gitu, ya. Enggak seperti sekarang, enggak umum orang bermalam di masjid itu. Wakanatil kelabu tabulu watukbilu watudbiru, dan anjing itu biasa kencing keluar masuk masjid, ya, fil masjid. Falam yakunu ya yarusuna syai'an min dzalik, dan mereka tidak mengguyurkan apapun ya dari perbuatan anjing tersebut. Artinya apa? Artinya yazulu hukmuha bi zawaliha, hukum kenajisan itu hilang dengan sebab hilangnya benda itu. Karena apa? Karena pada masa itu Masjid Nabawi itu enggak seperti sekarang. Ya kan, atapnya aja cuma bagian depan. Bagian depan, kemudian ketika ada pemindahan kiblat, akhirnya yang depan itu jadi belakang, yang belakang jadi depan. Akhirnya yang belakang tadinya tidak ada atapnya dikasih atap. Yang belakang masih tetap, itu untuk Ahlus Suffah itu. Jadi bagian tengahnya itu bolong. Ya, nah itu kena sinar matahari, kena angin, ya kan? Itu jadi hilang sendiri, kan bawahnya kan bukan keramik dulu, bukan marmer apalagi. Jadi masih tanah. Jadi kena sinar matahari, panas sekali. Ini aja kendal aja panas kayak gitu, apalagi sana kan panas, kemudian kena angin, hilang. Seperti itu. Wallahu a'lam, ini sisi pendalilannya. Baik, kemudian selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, la yusra'u al-adadu wa la tatribu illa fi lu'abil kalbi fil ina'i wa nahwihi. La yusra'u al-adadu, tidak disyariatkan jumlah pencucian tertentu. La yusra'u, tidak disyariatkan al-adadu, jumlah, yakni jumlah pencucian tertentu. Tidak 7, tidak 3, tidak 14, ya. Walat tatribu, wallahu alam, ini mungkin saya lebih tepatnya al-adad di sini, al-adad al-ma'rufah, ya, bilangan yang diketahui. Saya terjemahkan ulang, la yusra'u al-adadu, tidak disyariatkan al-adadu, bilangan 7 kali, ya. Karena kalau saya lihat alif lam di sini bermakna alif lam al-ahdiyah, ya, jumlah bilangan yang kita fahami, ya, dari pencucian najis adalah 7 kali, ya, ini pada anjing gitu ya. Wallahu a'lam. La yusra'u al-adadu wa la tatribu, tidak disyariatkan, ya, bilangan 7 kali. Wa la tatrib, tidak pula pencampuran dengan tanah, kecuali pada liur anjing, kecuali pada liur anjing, fil ina'i wa nahwihi, yang mengenai bejana dan semacamnya. Tidak disyariatkan al-adadu, bilangan sebanyak 7 kali. Ya, cuman kalau kita lihat dalam syarahnya Syekh Nur bin Sya'lan tuh, beliau mengatakan al-adad ay adadun muayyanun fil najasat. Ini sifatnya lebih umum, ya. Tidak disyariatkan al-adadu, jumlah bilangan tertentu terkait najis-najis itu. Ya. Adadun muayyanun artinya bilangan tertentu. Ya, mungkin saya lebih ngikutin ini saja, ya, daripada asumsi kita sendiri. Ya, tapi walaupun al di situ orang sudah paham, ya, alif lam itu alif lam, kalau orang belajar nama ada alif lam al-ahdi adz-dzikri ahdhihni, ada al-ahdi adz-dzikri, ya. Jadi bermakna kalau ada alif lam dalam ilmu bahasa Arab yang masuk pada isim, alif lam itu terkadang bermakna al-ahdu apa al-ahdu adz-dzihni. Ya, al-ahdu adz-dzihni artinya sesuatu yang sudah ada di kepala kita, yang semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu. Ya, kemudian dikasih al, ya, maka orang memahami, oh, yang dimaksudkan adalah ini. Gitu. Sementara kalau dalam masalah pencucian, semua orang tahu yang dimaksudkan adalah 7 kali pencucian najis itu. Ya, ada alif lam namanya alif lam al-ahdi adz-dzikri, ya. Maksudnya ada dua isim, ada dua kata kerja, ada dua kata benda, yang depan dan yang belakang. Yang belakang itu sama, tapi yang belakang itu dikasih alif lam. Seperti dalam inna ma'al usri, apa, yusra, wa inna ma'al usri, ya, bukan contoh itu. Gimana itu? Fa'asa, apa? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Nakirah, enggak ada alif lam. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Ya, jadi depan ada rasul, belakang ada rasul juga. Tapi yang belakang ini ada alif lamnya. Nah, alif lam di situ istilahnya alif lam al-ahdi ad-dikri. Karena sebelumnya isim itu juga sudah disebutkan tanpa alif lam. Kalau alif lam al-ahdi ad-dihni, itu walaupun sebelumnya belum disebutkan isim itu, tapi orang sudah paham yang dimaksudkan. Ada namanya alif lam istighraqiyah, itu kalau dalam tata bahasa Arab ya. Tapi saya ngikutin ini yang disampaikan oleh Syekh Nur Sya'lan dalam syarah beliau, la yusra'u al-adadu ini adadun mu'ayyanun, tidak disyariatkan bilangan tertentu fin najasati, untuk mensucikan najis-najis. Baik, saya lanjutkan. Tidak disyariatkan bilangan tertentu untuk mensucikan najis-najis tersebut. Wala tadrib, tidak pula disyariatkan untuk mencampuri dengan tanah. Kecuali pada kasus liur anjing yang mengenai bejana atau semacamnya. Artinya, kalau najis itu bukan merupakan liur anjing, tidak disyariatkan untuk mengulang sebanyak 7 kali. Juga tidak disyariatkan untuk mencampur dengan tanah. Ya. Contohnya misalkan najis kencing, nah, tidak perlu 7 kali atau tidak perlu juga dicampur dengan tanah. Demikian pula ini fil ina, kasusnya di bejana. Ya, oleh karena itulah dalam syarah beliau, ya Syekh Dr. Nur Nusa'lan beliau mengatakan, seandainya anjing tersebut menjilati pakaian atau menjilati dinding, tidak disyariatkan untuk mencuci sebanyak 7 kali. Ya, misalkan kita dijilat anjing ini kulit kita, atau misalkan apa itu namanya, pakaian kita, ya kata beliau tidak disyariatkan untuk mencuci 7 kali. Yang disyariatkan mencuci 7 kali adalah di bejana saja. Ya. Kalau karena fi khilaf, walaupun ada sudut pandang yang lainnya dalam persoalan ini. Kemudian masalah mencuci dengan menggunakan tanah itu pencuciannya di mana? Ya. Ulama semuanya sepakat bahwasanya dia boleh mencuci di depan, cucian pertama, pertengahan, atau cucian terakhir. Ya, kalau cucian terakhir yang ketujuh berarti tentu butuh untuk pencucian yang kedelapan, bukan untuk mensucikannya, tapi untuk membersihkan dari bekas-bekas debu tadi. Ya. Tapi yang jadi perbedaan pandangan di kalangan mereka adalah mana yang paling afdol, depan, tengah, atau belakang. Ya. Dan yang paling afdol adalah yang pertama kali. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan ulahunna biturab, cucian yang pertama kali dicampur dengan tanah. Ya, cucian yang pertama kali dicampur dengan tanah. Ini riwayat Imam Muslim. Ya, ada memang riwayat yang lainnya disebutkan wa'firu saminata biturab, campurkanlah yang kedelapan dengan tanah. Yang dimaksudkan campurkanlah dengan tanah untuk yang kedelapan, ya, itu bukan artinya pembasuhannya 8 kali, bukan. Maksudnya tetap 7. Ya, cuman kata ulama, tanah ini seandainya dia disendirikan, maka berarti jumlahnya 8. 7 air, 1 tanah. Cuman ini tidak boleh. Karena ada hadis yang membahasakan campurlah dengan tanah yang ke-8. Nah, ini diarahkan pemahamannya oleh ulama, bukan artinya kita membasuh 8 kali, tapi seandainya debu itu atau tanah itu, ya tanah ya, bukan debu ya, kalau tanah tersebut disendirikan, maka hitungannya adalah hitungan yang ke-8, walaupun gak boleh. Jadi tanah itu harus dicampur, ya di bejana itu dicampur, entah tanah dimasukin dulu atau air dimasukin dulu, baru setelah itu dicampur disitu untuk membersihkannya. Tentu yang pertama kali kalau anjing itu menjilat, itu ditumpahkan dulu airnya, air yang dijilat itu, baru setelah itu dibersihkan. Baik, selanjutnya dari sini kita mengetahui bahwa najis apapun itu tidak disyaratkan bilangan tertentu untuk mensucikannya. Yang penting dia sudah hilang. Maka kaidahnya adalah hilangnya benda berarti hilang hukum najis. Adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga, baulul gulamil ladzi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yunzahu wa baulul jariyati yuksalu. Air kencing al-gulam, anak kecil laki-laki, alladzi lam ya'kul at-ta'ama, yang belum makan makanan, li syahwatin, karena keinginannya, ya, yunzahu, cukup dialirkan air padanya. Ya. Wa baulul jariyati yuksalu, sementara air kencing anak perempuan harus dicuci. Coba kita pahami ucapan dari Syekh di sini. Air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan karena syahwat. Artinya anak tersebut, ya, dia belum makan makanan pokok selain ASI. Maksudnya seperti itu. Bukan artinya, oh berarti kalau dia sudah makan, kan kadang anak-anak di bawah 2 tahun ditimbang, kemudian dikasih roti mari, kan, kemudian dikasih roti, dikasih minum, dikasih ini, ya. Tapi sepanjang makanan pokoknya itu masih ASI, belum bisa digantikan oleh selain ASI, maka dia masih boleh untuk sekedar dialirkan air padanya apabila terkena apa itu namanya kencing dia pada pakaian kita. Itu ya. Tapi kalau misalkan makanan pokoknya sudah tidak ASI, sebagai bukti dengan makanan itu dia sudah tidak minta ASI misalnya, maka di sini sudah tidak berlaku hukum ini. Itu ya. Jadi bukan yang menjadi kaidah dia belum makan selain ASI sama sekali, bukan. Ya. Dia kadang makan selain ASI, tapi makanan selain ASI itu bukan merupakan makanan pokok dia bersamaan dengan ASI. Ya, kemudian selanjutnya yundahu, kalimat yundahu kadang orang menerjemahkan diperciki. Nah, ini kadang orang yang mengajarkan fikih, sebagian orang mensederhanakan kalau air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan karena syahwat, karena keinginan dia sendiri, ya. Syahwat itu kan apa ya? Jadi memang dia itu makanannya itu juga itu ya loh. Kita agak sulit karena syahwat itu biasanya cenderungnya ya nafsu kan gitu. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini adalah makanan tersebut bukan makanan pokok dia. Makanan selain ASI bukan makanan pokok dia. Maksudnya seperti itu. Allahu a'lam. Nah, kalimat yundahu ini bukan diperciki dalam artian diambil air kemudian diciprati, bukan. Ya, jadi jangan salah paham. Oh, berarti ini wah diperciki, cuma diciprati toh, ambil air ciprati. Bukan kayak dukun ya. Ciprati kayak gitu. Yang benar yundahu itu artinya direndamkan air. Makanya dikatakan di sini cukup dialirkan air padanya. Ya. Ya, jadi misalkan ini pakaian, kemudian kita kasihkan air di situ sampai tenggelam, sampai tenggelam. Nah, itu namanya di yundah, seperti itu ya. Walaupun mungkin ini mungkin lebih cocoknya cukup ditenggelamkan dengan air, gitu ya. Atau mungkin kita nanti sempurnakan lagi pemilihan bahasanya. Tapi yang jelas yang dimaksudkan dengan yundah adalah pada bagian yang terkena najis itu dikasih air banyak-banyak, ya. Istilahnya itu ditenggelamkan, bukan diciprati tok. Dan ada pun yuksal, dicuci, artinya dia dicuci. Ya, dicuci itu dikasih air, kemudian diperos. Ya, akhirnya airnya pergi. Kemudian setelah itu kasih air lagi, diperos, airnya mengalir. Itu namanya dicuci, pencucian itu gitu. Dikasih air, kemudian diperos sehingga airnya pun mengalir keluar dari benda tersebut. Az-zabitur rabi', ketentuan yang keempat, al-istihalatu mutahhiratun. Istihalah itu mutahhira. Istihalah itu mensucikan. Istihalah itu apa? Istihalah itu proses perubahan dari satu zat ke zat yang lain. Perubahan dari satu zat ke zat yang lain. Itu namanya istihalah. Contohnya apa? Contohnya kotoran apa itu? Ya Allah, kotoran keledai ya. Keledai itu kan haram dimakan, maka kotorannya najis. Nah, kotoran keledai kemudian dibakar. Ya. Kemudian dibakar, setelah dibakar jadi abu. Jadi abu. Nah, ini namanya istihalah, perpindahan dari satu zat kepada zat yang lainnya. Ya, misalkan ini ada kotoran keledai, kemudian ada kotoran keledai yang dibakar jadi abu. Lihatkan ke orang. Ini apa, Pak? Wah, ini debu, abu. Bukan kotoran keledai. Ini ada perpindahan. Untuk memahami kata istihalah mungkin yang gampang di pikiran kita, alat itu loh, alat apa namanya itu, piur apa? Jadi air yang kotor kemudian setelah itu pakai alat itu keluar jadi air yang bersih, ya. Kalau dimasukkan ke laboratorium sudah tidak ada lagi kumannya ya sudah aman, itu namanya istihala. Kalau zaman dahulu istihala itu apa itu namanya, khamar kemudian menjadi cuka. Khamar itu haram, cuka itu boleh. Ya, jadi dulu itu proses pembuatan cuka itu diantaranya melalui tahapan menjadi khamar. Ya, memang kalau apa itu namanya membuat cuka dari khamar itu nggak boleh. Khamar tetap khudukholan nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia itu terjadi fermentasi secara alami dari khamar kemudian jadi cuka, maka ketika jadi khamar itu haram, ketika jadi cuka itu halal. Ini namanya istihalah, perubahan dari satu zat kepada zat yang lainnya. Dan istihalah itu mutahhirah, ini mensucikan. Nah ini kalau kita memahami kaidah ini pula, kalau kita memahami kaidah ini kita nggak akan bingung tentang kasus vaksin itu. Ya, vaksin itu kan apa pembahasannya? Vaksin itu ada kandungan babinya, kan katanya kayak gitu. Ada kandungan najisnya. Nah, tapi kalau misalkan memang sudah hilang kandungan itu di laborat sudah hilang, maka berarti sudah hilang hukumnya. Tidak lagi jadi najis, kan gitu. Nah, kecuali pada apa? Strepsis, apa namanya itu? Trepsis babi itu apa namanya? Trepsis apa? Nanti coba dilihat. Gelatin itu ya. Kecuali pada komponen babi. Babi itu penelitian terbaru, penelitian itu mengatakan dia tidak bisa istihalah. Makanya di sebagian ulama, kalau saya tidak salah ulama Syafi'iyah, itu mereka menyatakan bahwa ini tidak bisa istihalah untuk kasus babi. Untuk kasus yang lain ini bisa istihalah. Kenapa? Karena zatnya betul-betul hilang. Kalau ini enggak. Ya, oleh karena itu kita kemarin dapati vaksin apa itu di MUI pusat kan mengatakan haram. Tapi MUI, sebagian MUI di daerah mengatakan enggak haram. Kenapa? Karena mereka memandang bahwasannya ini dia bisa istihalah. Tapi di MUI pusat itu lebih kuat. Kenapa? Karena babi termasuk tidak bisa istihalah. Ya, makanya kemarin ketika kita membaca tentang masalah bangkai, ya bangkai itu dikatakan apa? Untuk kulit bangkai semua bisa suci dengan cara disamak kecuali apa? Babi. Ini memang sangat luar biasa sekali babi itu. Pengaruhnya enggak bisa hilang walaupun dibersihkan dengan proses istihalah, dia tidak bisa. Nah, jadi dari sinilah kita memahami apa sih MUI sama ini kok beda? Lah, karena sudut pandangnya seperti itu. Baik, terakhir babul haid, bab tentang haid. Wa fihi salasatu dhawabit. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Ya. Pada bab ini ada 3 ketentuan. Adzabitul awalu, ketentuan yang pertama, ad-dima'ul kharijatu minal mar'ati salasatun. Ya, ad-dima'ul kharijah, darah yang keluar dari seorang wanita itu ada salasatun, ada 3 macam. Yang pertama haidun, darah haid. Yang kedua nifasun, darah nifas, dan yang ketiga darah mustahadhatun, darah istihadhah. Ya, darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Ya, kalau darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada waktu-waktu yang sudah diketahui, sudah tertentu. Kalau darah nifas itu darah yang keluar dari wanita berkaitan dengan kelahiran, setelah kelahiran, bersamaan dengan kelahiran, atau sebelum kelahiran, biyaumin au yaumaini, hamin 1, hamin 2. Ya, jadi kalau namanya nifas itu darah yang keluar berkaitan dengan kelahiran, baik setelah kelahiran, bersamaan dengan kelahiran, atau sebelum kelahiran, hamin 1, hamin 2. Dengan catatan itu darah dan diiringin dengan kontraksi. Jadi kadang yang sering ditanyakan, ini saya sudah keluar darah, apakah saya sudah nifas atau belum? Kalau hamin 1, hamin 2 kelahiran itu berarti dia sudah nifas. Tapi dengan catatan yang keluar adalah darah, bukan cairan yang lainnya. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua diiringi dengan kontraksi. Ya, diiringi dengan kontraksi. Kalau istihadah itu darah yang mengalir melebihi haid yang biasanya. Ya. Baik, kemudian adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, yahrumu bil haidi sab'atu asya. Haram atau na'am, ya haram dengan sebab haid ini sab'atu asya, 7 hal. Ya, jadi 7 hal yang haram disebabkan oleh haid seorang wanita. Yang pertama al-jima', hubungan biologis itu haram. Ya. Kemudian yang kedua at-talaq, talak, ya. Talak saat haid itu haram. Jadi seorang suami dia mentalak istrinya pada saat haid itu haram. Ya. Karena talak yang diperbolehkan adalah talak pada masa suci yang pada saat itu sebelum mentalak dia belum menggauli. Ya, kalau misalkan pada masa suci sebelum mentalak dia menggauli enggak boleh. Jadi talak yang dilakukan pada masa haid itu haram. Ini disebut dengan talak bid'i. Itu ya, nanti ada pembahasan di pembahasan talak. Yang ketiga as-shalatu, salat. Nah, ini juga haram. Jadi wanita itu kalau haid salat haram dia. Kemudian yang keempat as-siyamu, puasa juga haram. Yang kelima at-tawafu, tawaf. Ya. Kemudian yang keenam al-muksu fil masjidi, al-muksu fil masjidi. Ya. Tinggal berdiam di masjid. Maka seorang wanita ketika haid dia tidak boleh untuk duduk di masjid, gitu ya. Wa hadza seingat saya ra'yu jumhur ahli ilmi. Ya. Gitu ya. Ini pendapat dari mayoritas ahli ilmi. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah tentang salat Id. Salat Id itu wanita-wanita disuruh keluar, tapi apa kata Nabi? Wanita-wanita menjauhi tempat salat kita. Ya, jadi tempat sholat itu soft-softnya wanita yang haid saat Idul Fitri dia disuruh untuk ikut ke lapangan. Tapi nanti berada di tempat yang jauh, tidak boleh nyampur dengan soft sholat. Ya, maka ini menunjukkan tempat sholat tidak boleh seorang wanita yang haid untuk berada di situ. Ya, yang ini saja di lapangan bukan masjid asli itu tidak boleh, dia harus menjauh ya, walaupun disuruh datang. Apalagi di dalam masjid yang memang itu masjid tempat untuk sholat. Ya, dari sisi inilah jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan wanita yang haid tidak boleh untuk duduk di masjid walaupun dia memakai pembalut misalkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama bahkan sampai sekarang. Kalau ada pendapat yang mengatakan boleh itu pendapat sebagian kecil dari ulama. Ya, maka dalam persoalan semacam ini kita mengikuti pendapat jumhur ulama dan tadi dasarnya sudah jelas. Ya. Terus yang mengatakan ini boleh itu apa? Di antara dalil yang mengatakan itu boleh, itu mereka mengatakan di masjid Nabi itu ada yang suka membersihkan masjid seorang wanita, dan itu tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya wanita tersebut saat haid harus begini tidak ada. Ya, diambil dari hukum asal seperti itu. Ini pendapat yang mengatakan boleh untuk duduk di masjid wanita yang haid. Akan tetapi yang mengatakan tidak boleh itu jumhur ulama dan dalilnya kalau kita lihat lebih kuat ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jangan dekati musola kami pada saat Id. Ya itu aja enggak boleh apalagi masjid. Kemudian mashul mushaf, menyentuh mushaf, juga wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf, ya. Kalau misalkan wanita haid ingin membaca Al-Qur'an bagaimana, boleh apa tidak? Wallahu a'lam. Dalam penjelasan Dr. Nur Sya'lan di sini diperbolehkan. Tapi tidak boleh menyentuh, ya. Tidak boleh menyentuh mushaf. Dia boleh dengan menghafal. Atau misalkan dia mau membalik-balik pakai ha'il, pakai penghalang. Misalkan pakai sarung tangan ya, atau pakai jilbabnya. Nah, termasuk kalau pakai HP enggak apa-apa karena HP tidak mengambil hukum mushaf. Gitu ya. HP tidak mengambil hukum mushaf ya, pakai HP. Atau misalkan yang terjemahan ya. Karena yang dihukumi adalah mushaf Al-Qur'an, bukan terjemahan, bukan tafsir. Itu diperbolehkan. Jadi kalau Al-Qur'an yang terjemahan itu bukan mushaf, maka diperbolehkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir az-zabitu salisu, ketentuan yang ketiga yubahu ba'da inqita'il haidi wa qabla al-iktisali salasatu asya, diperbolehkan setelah terhentinya haid wa qabla al-iktisal dan sebelum mandi salasatu asya, tiga perkara ya. Jadi ada tiga perkara yang diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid setelah darahnya itu terhenti. Dan ini nanti insyaallah pada pertemuan besok pagi ya, kita akan detailkan masalah haid ini ya. Ini sudah jam 5 persiapan untuk buka. Insyaallah pada pertemuan besok pagi kita akan detailkan masalah haid ini, bagaimana tanda seorang wanita itu setelah sehatnya ya. Kemudian juga masalah batas minimal haid berapa, itu insyaallah nanti besok pagi ya kita akan bahas itu. Nah, jadi setelah selesai terhenti darah haid itu ya, waqabla al-iktisal dan sebelum mandi, diperbolehkan tiga perkara. Yang pertama asyam, puasa. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sebelum subuh darah haidnya itu berhenti. Ya, darah haidnya itu berhenti. Dan ditandai berhentinya itu dengan qashatul bayd. Jadi, mungkin bisa kita singgung sedikit ya. Wanita ketika darah itu kelihatan enggak keluar, itu jangan terburu-buru menganggap itu sudah berhenti. Karena bisa jadi belum berhenti. Ya, nanti penjelasannya akan kita detailkan insyaallah besok, karena ini enggak cukup ini untuk sampai jam 5. Nah, kalau misalkan dia sudah ada tanda berhenti keluarnya cairan putih gitu ya. Seperti itu. Kemudian apa itu namanya? Ketika kapas dimasukkan, mohon maaf, di kemaluan benar-benar bersih ya. Benar-benar bersih berarti dia sudah berhenti haidnya, tapi dia belum mandi. Nah, dia diperbolehkan tiga hal. Diperbolehkan puasa. Misalkan sebelum subuh sudah berhenti, dia belum sempat mandi, sahurlah makan, niat puasa. Walaupun nanti mandinya setelah subuh. Nah, itu boleh. Ya, jadi jangan, enggak mesti harus, oh saya mandi dulu baru setelah itu niat puasa, baru setelah itu sahur, enggak. Ya, sahur mandinya nanti setelah adzan boleh. Kemudian at-talaq, talak. Nah, belum selesai, sudah selesai haid belum mandi boleh ditalak. Dan yang ketiga al-muksu fil masjid bi wudu, berdiam di masjid dengan wudu. Nah, ini dipersyaratkan berdiam di masjid setelah wudu. Kalau belum wudu enggak boleh. Jadi wanita sudah terhenti haid, ya terburu-buru diajak sama suaminya, dia ayo mas, ngaji gitu kan. Lah boleh dia untuk ke masjid, duduk di masjid, tapi dia wudu dulu. Walaupun dia belum mandi, boleh. Wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah pendetailannya kita akan sampaikan pertemuan besok pagi jam 5 ya, seperti mana biasanya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.